الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang kedua dari kitab At-Tahajjud. Dan pada bab yang kedua dari kitab At-Tahajjud, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul badan bab Fadli Qiyamil Layl, bab keutamaan melakukan salat malam. Dan salat malam hukumnya seperti salat-salat yang lainnya yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-salatu nur." Salat adalah cahaya. Sehingga sebagian salaf mengatakan, "Man katsurat salatuhu bil-lail istanara wajhuhu bin-nahar." Barang siapa yang perbanyak salat di waktu malam, maka wajahnya akan bercahaya di waktu siang. Dan juga di antara keutamaan qiyamul lail atau salat malam, qiyamul lail merupakan sebab dukhulul jannah, sebab seseorang masuk surga. Di hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi mengatakan, "Ya ayuhan nas, afsus salam, wa'atimu ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail, wannasun yam, tadkhulul jannata bisalam." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wahai manusia, tebarkan oleh kalian salam dan berikanlah makan kepada orang-orang yang butuhkan dan sambunglah tali silaturahim dan salatlah di waktu malam tatkala manusia tidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Dan juga sudah kita sebutkan di materi yang lalu bahwasanya qiyamul lail merupakan perkara yang Allah perintahkan kepada nabinya, dan Nabi senantiasa menjaga salat malam baik di waktu safar terlebih lagi di waktu hadar, di waktu muqim. Dan qiyamul lail merupakan da'bus salihin dan perkara yang Nabi wasiatkan kepada ahlul Quran, "Autiru ya ahlul Quran." Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, "Haddatsana Abdullah bin Muhammad." Abdullah bin Muhammad kalau diitlakan di Sahih Bukhari bahwa al-Musnadi, sekalipun di sana ada masyayikh Imam Bukhari yang lainnya yang namanya sama, Abdullah ibn Muhammad. Ada Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ada Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Asma, dan ada Abdullah ibn Muhammad ibn Asma dan Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Al-Aswad. Semuanya thiqat, tapi kalau diitlakan bahwa al-Musnadi al-Jufi. Qala haddatsana Hisham, wa Hisham ibn Yusuf, As-Sunani madkhul fi Fathil Bari. Qala akhbarana Ma'mar wa Ma'mar ibn Rashid. Qala ha wa haddathani Mahmud wa Mahmud ibn Ghailan. Qala haddathana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sunani. Qala akhbarana Ma'mar. Madarul hadis ala Ma'mar. Ani Zuhri Ansari man Abi radhiyallahu ta'ala. Qala kana rajul fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatamannait an ara ru'ya faqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kuntu gulaman syabba wa kuntu anamu fi masjid al-ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu fi an-nawm ka'anna malakaini akhadani fadhahaba bi ila an-nar fa idha hiya matwiyatun ka tayyir bir wa idha laha qarnan wa idha fiha unasun qad araftuhum fajatu aqul a'udhu billahi minan nar. Qala falaqiyana malakun akhar faqala li lam tura faqasastuha ala Hafsa faqasatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li salatu wassalam ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli minal layl fakana ba'du la yanam minal layl illa qalila. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan bahwasanya dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada sahabat radhiyallahu anhu melihat mimpi, mereka biasa menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya Nabi SAW melakukannya di saat setelah sholat fajar, sholat subuh. Setelah sholat subuh, biasanya beliau bertanya kepada sahabatnya, man ro'a minkum ro'ya. Seperti Aisyah Murabi Jundub yang sudah kita lalui. Siapa di antara kalian yang bermimpi atau melihat mimpi? Maka sahabat yang melihat mimpi menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Umar, maka aku sangat menginginkan sekali untuk bermimpi dan bisa aku ceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu aku seorang yang masih belia, gulaman syaba. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika perang Uhud, beliau belum diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang dikarenakan usia yang masih belia, belum mencapai usia bulugh. Diizinkan mulai ketika perang Khandaq. Usianya seusia Usama ibn Zaid ibn Haritha radhiyallahu ta'ala anhuma, yang belum diizinkan oleh Nabi SAW untuk berperang. Juga seusia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kata beliau, dan aku pada saat itu biasa tidur di masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada suatu ketika, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat ada dua orang malaikat membawaku. Fadhahaba bi ila an-nar. Kedua malaikat tersebut membawaku ke neraka. Dan aku lihat neraka tersebut hiya matwiyatun ka tayyib. Berbentuk sebuah bangunan seperti bangunan sumur. Wa idalah qarnan. Dan neraka yang kulihat itu seperti lahab qarnan, memiliki dua qarn. Seperti sumur, kalau sumur biasanya ada dua tiang. di samping kanan kirinya yang dipakai untuk menyimpan papan kayu atau semisalnya yang dibentangkan untuk jadi tempat tumpuan katrol untuk mengambil air. Jadi kata Ibnu Umar, aku melihat yang tersebut bentuk seperti sumur yang terbangun dan di kanan kirinya ada dua buah tiang. Wa idza laqarnan wa idza fiha unasun qad araftuhum, dan ketika aku melihat di neraka aku melihat orang-orang di dalamnya. Qad araftuhum, dan aku mengenal orang-orang tersebut. Maka ketika aku melihat neraka aku mengatakan a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Maka ketika aku mengatakan seperti itu, laqiyana malakun akhar, mendatangi kami seorang malaikat yang lainnya, selain yang dua malaikat yang bawaku. Dan malaikat tadi berkata kepadaku, lam tura, jangan takut, la takhaf, engkau dalam keadaan aman. Kemudian esok harinya aku ceritakan mimpi tersebut kepada Hafsah, Hafsah bintu Umar, saudarinya Abdullah ibn Umar, yang mana Hafsah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Hafsah pun menceritakan mimpi Abdullah ibn Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mendengar kisah mimpi Ibn Umar dari istrinya Hafsah, beliau berkata, ni'mal rajulu Abdullah lau kana yusalli minal lail. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah ibn Umar seandainya dia salat di waktu malam. Maka kata Salim putra beliau, fakana ba'du la yanam milail illa qalila. Setelah mendengar perkataan Nabi SAW dari Hafsah, Ibn Umar tidak pernah tidur di waktu malam kecuali sedikit. Itu maknanya beliau sejak itu senantiasa menjaga qiyamul lail, salat malam. Ini hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Syahidnya di sini qiyamul lail merupakan sebab seseorang menjadi orang yang terbaik. Nabi berkata tentang Abdullah ibn Umar, ni'mal rajul Abdullah lau kana yaqumul lail. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah ibn Umar seandainya dia menjaga atau melakukan qiyamul lail. Dan di antara adab qiyamul lail yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu hendaknya seorang melakukannya dengan dawam, dengan istimrar, terus menerus. Kecuali kalau ada udzur seperti sakit ataupun yang lainnya. Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fatarqa qiyamul lail. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Si fulan tadinya dia rajin salat malam, kemudian ia tinggalkan salat malam. Adapun kalau sakit, nanti akan kita lihat di bab yang keempat, bahwasanya orang yang sakit sekalipun tidak bisa melakukan qiyamul lail, kalau sudah menjadi kebiasaannya qiyamul lail, maka akan ditulis untuknya qiyamul lail. Hadis Nabi Musa, Nabi mengatakan dia sebut dari Sahih Bukhari, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis untuknya amalan yang biasa ia lakukan ketika sehat dan ketika muqim, termasuk qiyamul lail. Dan Nabi pun ketika sakit beliau pernah berapa malam tidak melakukan qiyamul lail dikarenakan sakitnya. Kita lanjutkan materi kita Al-Jami' Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Kita berada di pembahasan bab yang ke-39, al-iman bi alamatis sa'ah. Beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan sudah kita lalui hadis yang pertama di tanda-tanda hari kiamat adalah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratu fitan, banyaknya fitan di akhir zaman. Sampai Nabi katakan fitanan kaqita'i lail mudlim, fitnah-fitnah yang seperti kepingan malam yang gelap gulita. Fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, yusbihu rajul fiha mu'mina wa yumsi kafira. Dikarenakan luar biasanya dahsyatnya fitnah tersebut, terkadang seorang di waktu pagi masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Atau di sorenya masih beriman, esok hari sudah kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Fitnah tersebut, ya, seorang menjual agamanya dengan sesuatu dari kenikmatan dunia. Dan juga di hadis tersebut, sudah kita lalui dorongan Nabi SAW agar kita menjauh dari fitnah. Dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dirinya kepada kesesatan. Seseorang semakin jauh dari fitnah, maka keadaannya akan semakin baik. Nabi katakan al-qa'id fiha khairun min al-qa'im wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Tatkala terjadi fitnah, maka Nabi katakan dari yang lainnya, wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih. Barang siapa yang mendapat fitnah kemudian dia mendapat tempat berlindung, maka berlindunglah di tempat tersebut. Dan Nabi mengatakan inna sa'ida man junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan tanda hari kiamat yang lainnya. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala akhbarana Amr ibn Ali. Qala anbana Wahab ibn Jarir. Qala haddatsani abi an Yunus anil Hasan Yunus ibn Ubaid Al-Hasan al-Basri ana Amr bin Taghlib qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna min ashratis sa'ah am yashu al-mal an yabshu al-mal wa yakthur wa tabshu at-tijarah wa yadhhar al-ilm wa yabi'a ar-rajul al-bay'a fa yaqul la hatta astamira tajir bani fulan wa yutamas fil hayyil adhim al-katibu fala yujad. Qala syekh rahimahullah hadha hadithun sahih ala syarati syekhain wa akhrajahu al-hakim wa qala hadha hadithun sahih, hadha hadithun sahih al-isnad wa lam yukhrijah wa isnadu ala syartihima illa anna Amr bin Taghlib laysa lahu rawin ghair al-Hasan. Dari Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat an yabshu al-mal wa yakthur, tersebarnya dan melimpahnya harta. Ini termasuk tanda hari kiamat. Dan juga di hadis yang saya sebutkan, ketika sebagian sahabat memperbincangkan masalah kefakiran, Nabi menghampiri mereka dan mengatakan al-faqra takhafun fa wallahi la tusabbanna alaikum ad-dunya sabba hatta la yuziqa qalba hadi minkum izaqatan illahi. Kata Nabi, apakah kefakiran yang kalian khawatirkan? Demi Allah, akan dilimpahkan kepada kalian harta sampai tidaklah menyebabkan seorang sesat, hati yang tersesat, melainkan dikarenakannya. Tanda hari kiamat itu terbukanya harta. Watabshuat tijarah, dan juga termasuk tanda dari kiamat adalah fushuat tijarah, tersebarnya perdagangan, jual beli dan perniagaan. Dan tentunya ketua tanda ini kalau kita perhatikan pada diri kita sendiri atau di sekitar kita, kita bisa melihatnya. Bisa melihatnya. Sejak kita di Cinebe saja berapa tahun kebelakang, mungkin yang dagang di pinggir jalan bisa dihitung. Sekarang tiap berapa meter kita dapatkan para pedagang. Fushu tijarah. Dan juga itu terjadi di mana? Di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Dan itu min asyrati sa'ah. Sebenarnya fushul mal juga sama. Wa yadharul ilm. Dan di antara tanda hari kiamat adalah zuhur al-ilm. Sebagian mengartikan al-ilm di sini adalah ilmu syar'i. Sehingga menafsirkan yadharul ilm itu dengan raful ilm. Wa yurfal ilm. Seperti dalam hadis-hadis yang lainnya. Yang sudah kita di Sahih Bukhari. Di antara tanda kiamat adalah an yurfal ilm. Diangkatnya ilmu. Akan tapi kalau kita lihat riwayat yang lainnya juga disebut oleh Syekh rahimahullah taala, ditalikan sebagian riwayat itu wa yadharu al-qalam, dan nampak al-qalam itu pena, sehingga diartikan ilmu di sini adalah ilmu duniawi, ilmu membaca dan menulis. Maknanya bahwasanya pada zaman dahulu orang yang bisa membaca dan menulis itu hanya sedikit. Sampai orang-orang Arab dikatakan orang ummiyun, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi menjelang hari kiamat, an yadharul ilm, ilmu membaca dan menulis itu akan nampak, tersebar di mana? Di mana-mana. Ini pun kita bisa menyaksikannya. Tapi semua negara-negara mereka menjadikan program utamanya atau di antara program mereka adalah menghilangkan kebodohan untuk mereka. Itu mengajarkan baca tulis kepada rakyatnya. Kepada rakyatnya. Itu termasuk alamatus sa'ah. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita lalui Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara tanda-tanda adalah an yurfal ilm, diangkat ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i semakin hari itu semakin diangkat, semakin hilang dari muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Dan ilmu dunia semakin hari semakin tersebar. Dan juga Allah mengkhabarkan di surah Ar-Rum tentang kata orang kafir, ada ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka berilmu tentang ilmu-ilmu dunia, dalam keadaan mereka dari akhirat adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Maknanya bahwasanya di antara tanda hari kiamat adalah terbukanya ilmu dunia. Terbukanya ilmu dunia. Dan ini perkara yang masyhur yang kita saksikan. Ilmu dunia semakin terbuka. Sedangkan ilmu agama di siang lainnya, yurfa, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara tanda dari kiamat, ya biar rajul al-baya fayaqulla hatta astamira tajir bani fulan. Akan terjadi seorang ketika hendak berjual beli, menjual sesuatu, ada yang menawar barang dagangnya, dia mengatakan tidak akan saya jual sampai aku meminta pendapat kepada tajir bani fulan, kepada pedagang bani fulan. Mana di antara tanda hari kiamat adalah hirsun nas alal mal wala ribih fil mal. Orang betul-betul sangat ambisi dan sangat memperhitungkan masalah harta dan keuntungan dalam harta. Ketika jual beli terjadi tawar menawar, penjual tidak berani menjual barangnya karena nanti saya tanya dulu, barangkali ini bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Saya akan tanyakan kepada tajir bani fulan yang lebih paham dengan masalah ini. Hirs ala ribah. Hirs pada dunia. Ini termasuk alamatus sa'ah. Kemudian juga yang terakhir beliau sebutkan yutamas fil hayyil azim al-katib fala yujad. Dan dicari katanya di negeri yang besar, perkampungan yang besar, al-katib, seorang penulis, yaitu al-adl, yang bisa dipercaya. Fala yujad, tidak didapatkan. Ketika berjual beli atau melakukan perjanjian, butuh ada yang menulis tentang jual beli atau perjanjian tersebut. Orang yang bisa menulis sangat banyak, tapi orang yang amin, bisa dipercaya, itu sulit didapatkan. Dan sudah kita lalui tentang raful amanah, bagaimana amanah dicabut dari manusia ini. Semakin hari sifat amanah itu semakin berkurang. Sampai pada suatu saat dicari katib yang amin, yang adil, yang bisa dipercaya, tidak bisa didapatkan. Ini hadis Ahmad bin Taghlib radhiyallahu taala an. Dan hadis ini menunjukkan alam min alamin nubuwah. Tanda di tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengkhabar sesuatu yang belum terjadi pada saat itu dan benar-benar terjadi apa yang beliau khabarkan. Min fushuil mal, fushuil tijarah, dan juga tanda-tanda yang lainnya yang tadi disebutkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.